Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu iyyakum minan nar. Masih tentang pembahasan an-naqid as-sadis minan nawaqid al-islam. Alladhi qad allafa hadha al-kitab li-syekh محمد ابن الوهاب رحمه تعالى وشرحه الشيخ فوزان حفظه تعالى. Itu pembahasan masih berkenaan dengan pembatal Islam yang keenam, yaitu barang siapa yang dia itu istihza, memperolok-olok atau mengejek, merendahkan sedikit saja dari agama ini, itu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apakah itu juga tentang pahala Allah, ajar ataupun siksa Allah dia lecehkan, atau tentang hal-hal yang berkaitan syariat Islam, maka qad kafara, maka dia sudah terjatuh kepada al-kufur. Ya. Ya. Belum membawakan ayat ya dari surat At-Taubah ayat ke-65 sampai 66. Wal insa'atum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Itu bentuk apa? Pernyataan apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu mengejek memperolok. La ta'tadiru, tentunya tidak ada ampun lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Al-Nisim ba'da imanikum menunjukkan bahwasanya dia sebelumnya itu beriman kepada Allah, namun diakibatkan dia bermain-main tala'ub dengan agama ini, maka waqa'u fil kufr, terjatuh kepada al-kufr. Naam. Dari ayat ini sudah kita ambil hikmah atau faedah ya. Sekitar 5 ya, 5 faedah. Yang pertama, wajib untuk ihtiram atau ta'adi memuliakan dan mengagungkan Allah. Tidak boleh merendahkan atau melecehkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang Yahud dan orang Nasara yang mereka merendahkan sukhriyah melecehkan Allah. Wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu, tidak bisa apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala jawab ucapan mereka, ejekan mereka, sukhriyah mereka. Itu dengan gullat aydihim. Justru mereka lah tangan-tangan yang akan dibelenggu. Tangan mereka terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Bahkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ucapan yang lain, innallaha fakir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir, miskin, tidak bisa memberikan apa-apa. Wa nahnu aghnia, dan kami yang kaya. Itu ucapan siapa? Orang Yahud yang merendahkan, melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu. Atau ucapan orang Nasara, innallaha wal masih ibn Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Masih al-Maryam, yaitu Isa. Ya dan billah. Mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Allah. Ya dan billah. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa diambil bahwasanya orang-orang yang itu merendahkan Rasulullah SAW sama seperti tadi, terjatuh kepada al-kufur. Karena Allah sendiri itu memuliakan beliau. Lianna Allah Jalla wa'ala amara bita'adim al-Rasul SAW wa tawqir wa tahrih. Jadi mengagungkan atau muliakan Rasulullah SAW, menghormatinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Tidak boleh mendahulukan ucapan kalian dibandingkan dengan ucapan Rasul. Pendapat kalian itu lebih utama dibanding ucapan Rasul SAW. Nah, ini termasuk dari bentuk apa? Tanakus. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Tidak boleh dia juga mengeraskan, meninggikan suaranya. Ya. Apalagi emosi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dan billah. Fawqa sawtin wa la tajharu lah. Atau juga memanggil mungkin dengan panggilan seperti dia memanggil temannya. Ya. Innal ladzina dunaka min wara'il hujurat aktsarun la ya'qilun. Itu semua menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita juga untuk memuliakan Rasulullah SAW, terutama ketika beliau masih hidup, ketika zaman tersebut. Jadi tidak boleh memanggil dengan suara yang keras ataupun memanggil dari luar bahwa beliau masih dari di dalam. Itu saja termasuk dari adab terhadap Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wajib juga ihtiram terhadap Al-Quran. Ya. Karena ini termasuk ucapan Allah. Jadi sifat-sifat Allah, memuliakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Laisa bimakhluk, bukan makhluk. Jadi wajib kita untuk memuliakan, ihtiram. Jangan bermainan dengan apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam Allah itu sifat min sifatih Subhanahu wa taala, maka wajib untuk ihtiram terhadap kita ta'zim. Kemudian yang keempat, wajib pula ihtiram terhadap agama ini, itu agama Islam. Jangan sampai kita mengurangi, merendahkan, melecehkan dan sebagainya. Ya. Itu yang keempat yang sudah kemarin kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kelima, ihtiram juga terhadap ya, memuliakan sunnah Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kita muliakan, hormati. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena ucapan Rasul itu bukan berdasarkan hawa nafsu, keinginan dia, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang yang keenam. Sadisan ihtiram al-ulama. Wajib ulama memuliakan al-ulama, karena dialah orang yang bisa menyampaikan, mengajarkan syariat Islam kepada umat ini. Karena kita tidak bertemu dengan Rasul, tapi bertemu dengan siapa? Murid-murid-muridnya. Ya. Jadi murid dari murid-muridnya. Wallahualam, itu generasi keberapa? Apa generasi ke-10 atau ke-11? Wallahualam. Yang pasti kita bisa melaksanakan, bisa memahami ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, istiqamah di atasnya, itu diajarkan oleh para ulama dan murid-muridnya. Li'adlahum warasatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu adalah pewaris an-nabi sallallahu alaihi wasallam, itu al-ilm ya, jadi mewaris apa? Ilmu yang dibawa Rasulullah sallam. Wallahu rafa'a min sya'nihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya mengangkatnya, derajat mereka, kedudukan mereka, wa'ala mimakan, di atas yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, ya, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang dia itu rajin belajar, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya, istiqomah di atasnya, sekalipun sedikit-sedikit, tapi kalau diamalkan, maka terangkat derajatnya dibandingkan yang lainnya. Bahkan lebih mulia dibandingkan orang yang rajin beribadah, tapi dia tidak mau belajar. Kalau ini terus belajar, menuntut ilmu, ya, tentunya ini lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaulai wal'iyadu billah waqa'u fi hadhihi al-jarimah. Lalu mereka, ya, orang-orang yang sering mengejek-ejek, memperolok-olok, merendahkan agama ini, merendahkan para ulama, terjatuh kepada perbuatan yang keji. Takallama hadzal rajul asy-syaqi. Ada seorang yang dia itu berkata, perkataan yang jahat, yang jelek, merendahkan siapa? Rasul sallallahu dan para sahabatnya. Apa yang mereka katakan? Ma ra'aina mithla qurra'ina. Jadi orang ini, satu orang sebetulnya yang mengucapkan, tidaklah kami melihat bahwasanya para qurra, orang-orang yang menghafal, membaca dan juga mengamalkannya, ini ya Rasulullah SAW, washab. Jadi ingin merendahkan, merendahkan Rasul dan para sahabatnya. Walaupun itu bentuknya bercandaan, ya, artinya candaan saja, bukan serius. Mar'ayna misla qurra'ina. Jadi bercandanya berlebihan, gulu. Wa yashmal lafdul qura. Nah, yang dimaksud sini ternyata yakni al-qura di sini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat ketika di zaman tersebut. Namun kata Syekh, wa yashmal lafdul qura fi dalika al-waq al-ulama. Namun ternyata al-qura sini, ya, itu juga meliputi apa? Lafadz qura ini itu pada zaman sekarang adalah al-ulama, orang-orang yang bergelut, yang menekuni, mempelajari dinil Islam, syarat ini. Li'annahu kana fi dzaikal waqt alladhi yaqra' al-Qur'an yakunu 'aliman. Tentunya yang dikatakan ulama orang-orang yang tadi mempelajari, bukan hanya sekedar membaca, menghafal, tapi juga mengamalkan. Jadi fidalika al-Qur'an itu adalah al-ulama. Baik, lianu kana fidaka al-waq. Dan ketika itu, ya, di zaman Rasulullah SAW, alladhi yaqra al-Qur'an, orang yang membaca al-Qur'an, yakunu aliman. Mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang paham. Berbeda di zaman sekarang, ya. Kalau zaman sekarang kan orang hafal Quran 3 juz, 4 juz, 5 juz, tapi wallah alam, apakah mereka paham dari per ayatnya, per satu juznya, per satu suratnya, lalu apa yang sudah diamalkan oleh mereka? kebanyakan sebaliknya. Suaranya bagus, tajwidnya masya Allah, namun ternyata di situ mereka melecehkan, merendahkan agamanya sendiri. Tidak tahu isinya itu apa. Ya. Karena tidak berusaha untuk apa? Mempelajari lughatul Arabiyah, mempelajari qawaid al-usuliyah. Karena itu bisa untuk apa? Mengambil istimbat, pendalilan itu dari ilmu alat, ilmu alat. Jadi kalau orang itu tidak belajar ilmu alat, itu sulit untuk mengambil apa dalil, mana yang bisa kita ambil dari dalil ini, apakah ini wajib, haram, sunnah atau sebagainya, tidak tahu hukumnya. Nah, jadi penting ya, bagi orang yang belajar menekuni dinil Islam itu untuk memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga qaul al-ulama, aqwal al-ulama, ucapan para ulama. Semuanya basicnya apa? Al-lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Ya. Sekarang kita mungkin mampu, sanggup menghafal satu hari satu baris, satu hari satu surat, mungkin bisa sanggup, atau mungkin satu hari satu juz bisa. Lalu apa kita sanggup untuk memahami satu hari satu ayat? Sanggupkah kita memahami satu hari satu ayat atau satu hari satu surat, satu hari satu juz? Wallah, itu tergantung waktu kita, apakah kita mampu untuk membahasnya semuanya. Kembali kepada pengetahuan dia tentang al-lughatul Arabiyah wa ilmu alah dan sebagainya. Nah, jadi dikatakan di sini apa? Li'annahu kana fi dhaka al-waqt alladhi yaqra al-Qur'an yakunu 'aliman. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an di zaman tersebut itu sudah dipastikan mereka itu alim, bukan hanya sekadar membaca. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang apa? Rajul Syaki ini. Yaitu maru'ayna misukur ra'ina argaba butunan, yang hanya mementingkan perutnya saja, rajin baca Quran, tapi ternyata dia hanya mementingkan dunia. Nah, mereka justru mengamalkan amalan yang ada dalam ayat-ayat Allah, nah, dan juga yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, anna fi zaman, ya, fi zaman al-mutakhir, zaman sekarang, ya, zaman yang mutakhir, itu faqad yakun al-qari. Ya, terkadang al-qari yang mereka itu membaca Quran, hafalan Qurannya bagus, bahkan dikatakan hufad. Hufad itu hafal Al-Qur'an. Banyak kan? Ya, yang apa istilahnya? Hafid-hafid. Al-Hafid bahkan digelari Al-Hafid. Ya, fulan Al-Hafid kada. Ya. Namun ternyata la yafham syai min ma'ani Al-Qur'an. Tapi ternyata tidak paham sedikit pun dari makna-makna apa? Al-Qur'an. Ya. Walaqah. Sudah tidak paham dan juga tidak fakih, tidak pandai. Ya. Jadi orang dikatakan fakih harus paham dulu. Ya. Nanti setelah itu baru dia mengerti, paham kasus, persoalan, permasalahan atau apa yang bisa dijadikan istimbat bagi dia. Kok tidak mengerti maknanya, bagaimana dia bisa mengambil apa dalil dari dalil-dalil tersebut? Walayakoh, tentunya kok tidak paham ma'ani Al-Quran, jelas tidak akan dikatakan faqih. Walayakoh, wa inna ma yujayyid al-qira'ah faqat, dia hanya memperbagus suara. Jadi pekerjaannya itu, kegiatannya hanya bagaimana cara suara bagus. Nah, suara si A, si B bisa ditirukan semua. Ya. Qori yang ada di mana itu, direkaman itu semuanya bisa ditirukan. Misalkan dikasih kaset seperti ini. Bisa, langsung. Kaset ini. Nah, yang dimaukan adalah, harus yafham min ma'ani Al-Quran. Paham tentang makna Al-Quran. Kemudian juga, menghayati, mengerti bagaimana pendalilan dari makna-makna tersebut. Mana itu yang nasikh, wa mansukh, mana tetna ayat-ayat yang diwajibkan oleh Allah, mana ayat-ayat yang diharamkan yang harus ditinggalkan. Ya. Itu maksud dari makna Al-Quran. Bisa tentang perintah atau larangan, harus paham. Ya. Bisa jadi orang memberikan nama, tapi nama-nama dari ayat ternyata maknanya jelek. Ya. Karena tidak paham makna Al-Quran. Dianggap semua apa lafaz di Al-Quran itu bagus semua. Tidak. Ya. Itu kadang menggambarkan tentang orang-orang yang menentang Allah. Ya. Terkadang juga menceritakan tentang orang-orang yang soleh. Jadi Al-Quran itu kulluhu at-tauhid, tentang tauhid. Apakah tentang perintah, larangan, menceritakan orang soleh, menceritakan orang-orang yang dia itu ingkar kepada Allah. Ya, itu berkaitan dengan apa? At-tauhid. Nah, li'anna fi akhir az-zaman yakthir al-qurra, yakthir al-qurra wa yakil al-fuqaha. Jadi di akhir zaman itu banyak orang-orang yang qurra, rajin mereka membaca Al-Qur'an, bahkan banyak juga yang menghafal Al-Qur'an Al-Karim, namun sedikit sekali yang memahami dari ayat-ayat Allah. Amma fi zaman al-awwal, adapun di zaman yang terdahulu, yang awal itu, minal mutaqaddimin, minal muta'awwil, minal awwalin, ya, dari zamannya para sahabat, fal qurra'humul fuqaha, maka orang-orang yang mereka itu membaca dan menghafal Al-Qur'anul Karim, mereka adalah orang-orang yang faqih, paham tentang ayat-ayat Allah. Wa qawluhuma ra'ayna mithla qurra'ina haula ay ulama. Jadi yang dimaksudkan di sini, yang mereka tujukan, yang mereka ejek-ejek itu, yang mereka perolok-olok itu adalah siapa? Ramah ra'ayin ini qurra'ina, qurra'ina adalah al-ulama. Itu ulama yang memahami tentang ayat-ayat Allah, mereka lecehkan bayangan. Tidak sedikit pula orang-orang yang tidak pernah belajar Al-Quran berani untuk apa? Melecehkan ulama. Bahkan mungkin anda juga pemula itu bisa mengkritik, mengkritisi. Kalau dia tidak tahu tentang ayat Allah, tentang hadis. Apalagi zaman sekarang, zamannya fitnah. Tidak sedikit mereka yang berani melecehkan apa? Al-ulama. Melecehkan ayat-ayat Allah. Melecehkan sunnah Rasulullah. Bahkan bukan hanya sekedar obrolan. Dia publikasikan melalui media sosial, melalui radio, melalui televisi, melalui dan yang lain-lainnya. Itu mereka sebagai apa? Bahan candaan. Biar laku atau apa sebagainya. Ya. Untuk apa? Seperti orang jualan. Tapi ternyata di situ banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari ucapan-ucapan yang apa? Yang syani, yang sepi, yang jelek. Ya. Baik. Ma ra'ayna min qurra'in haula ay ulama wa hum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram radhiyallahu anhum. Jadi yang ditujukan oleh mereka ya, ketika itu yaitu siapa? Ar-Rasul sallallahu dan juga para sahabatnya al-kiram. Wa yakhad min hada anna alladhi yantaqis al-ulama min ajli 'ilmihim fi ayyi waqtin annahu yadkhul fi ma'na hadhihi al-ayah al-karimah. Jadi kita bisa ambil faedah dari ayat ini ataupun dari ucapan ar-rajul ini sebabkan mereka itu melecehkan ar-rasul dan juga para sahabatnya. Ternyata yantaqis al-ulama, yang mereka merendahkan ya, para ulama itu min ajil ilmi, dikarenakan ilmu mereka ya, di ayu waktin ya, kapan saja mereka ucapkan seperti itu, ana idkhul fi ma'na hadhihi al-ayatil karima, tentu masuk kepada ayat ini ya, sekalipun mereka bukan mengajak di zaman sekarang ya, jangan dulu, tapi ternyata kalau orang-orang ya mengejek al-ulama itu masuk kategori ini. Li'anna hada qal ma ra'ayna mithla qurra'ina. Jadi kata lafad atau lafad qurra' ini masuk ke ulama di zaman yang terdahulu dan juga zaman yang sekarang. Jadi wal qura ini hum al ulama. Yang dimaksud qura adalah al ulama. Wa hada yatanawal al ulama fi kulli waqtin. Jadi semuanya mencakup. Baik itu yang terdahulu ataupun yang sekarang, yang terakhir. Wal ulama lahum ihtiramuhum wa ijlaluhum. Jadi para ulama itu berhak untuk dihormati dan dimuliakan. Kenapa? Li'annahum yahmiluna kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang membawa apa? Membawa syarat ini, membawa kitaballah, Al-Qur'anul Karim dan juga sunnahnya Rasulullah SAW yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya, kepada umat ini. Wa yahmilun al-ilm, mereka membawa ilmu. Wa yuballighunahu ilan-nas, dan menyampaikan kepada manusia, mengajarkannya, mendakwahkannya. Maka fa yajib ihtiram, maka wajib untuk senantiasa memuliakan humnya, kembali kepada siapa? Al-qurra, yaitu al-ulama. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan rekomendasi, fadlul alim alal abid. Ya, jadi keutamaan siapa? Al-ulama, ya, dibandingkan orang-orang yang alim, rajin beribadah. Alim itu rajin menuntut ilmu dan juga dia mengamalkan bahkan menyampaikannya kepada yang lain, itu lebih utama dibandingkan al-abid. Jadi keutamaan orang yang alim, yang berilmu dengan orang yang abid, orang yang rajin beribadah, seperti apa? Kafallil qamari ala sa'iril kawakib. Ya, seperti apa bulan dibandingkan bintang-bintang yang lain? Artinya cahayanya lebih kuat, lebih sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan di hadis yang lainnya beliau juga menyatakan, wa innal alim la yastaghfirullah. Sesungguhnya orang yang berilmu itu akan didoakan oleh makhluk, dimintakan ampun. Lahu man fis samawati wa man fil ard, apa yang ada di langit dan juga yang di bumi, mereka mendoakan kepada orang-orang yang alim untuk senantiasa diampuni dosa-dosanya. Wa kullu syai'in hatta al-hitanu fi jawfil ma, bahkan makhluk-makhluk yang ada di lautan yang paling dalam pun mereka juga mendoakan siapa? Al-alim. Masyaallah. Begitu mulianya orang belajarnya. Jadi tidak rugi, orang yang belajar itu tidak rugi sedikit pun. Bahkan mendapatkan apa? Keuntungan yang besar insyaallah, dijamin kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat, bahkan juga mendoakan semuanya, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan juga makhluk yang ada di lautan. Jadi al-alim al-qudrah wal murad al-alim syar'illah. Jadi memiliki kedudukan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud alim sini orang yang berilmu adalah orang yang menekuni syariat Allah, mempelajari syariat Allah. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang di situ yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah siapa? Al-ulama, yaitu al-ulama, orang yang alim. Fal ulama hum ahlul khasyah. Karena orang yang berilmu itu mereka lebih takut dibandingkan yang hum ahlul khasyatillah. Li'annahum ya'rifuna Allah, mereka paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala haqqa al-ma'rifah, dengan sebenar-benarnya pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pahala, memberikan siksaan, mereka paham apa yang mereka lakukan, terus beribadah kepada Allah, meminta ampun, berdoa agar senantiasa ibadahnya itu bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annam ila rabbihim raji'un. Jadi mereka itu sudah berusaha semaksimal mungkin, berupaya mengamalkan amalan soleh, beribadah kepada Allah, tapi masih ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Tidak diterima amalan ibadahnya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Berbeda dengan manusia-manusia yang tidak mau belajar. Mereka tidak tahu nanti akan dikemanakan. Mereka tidak tahu. Karena semua manusia itu akan dikembalikan kepada Allah. Akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan yang ada di muka bumi yang mereka perbuat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Semuanya akan dibongkar, akan terungkap. Tidak ada penghalang lagi. Maka penting kita untuk terus mempelajari dinul Islam, menjauhi al-fitan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Untuk paham tentang fitnah khair, tapi untuk mempelajari yang tentang dinul Islam itu baik, agar kita lebih menjaga, bisa terjauhkan dari apa? Al-fitnah. Berapa banyak orang yang tidak bergelut dengan ilmu terjatuh kepada al-fitan. Siapa saja kalau dia tidak sibuk dengan ilmu, itu lebih mudah untuk terjatuh kepada al-fitan. Demikian juga orang yang belajar, jangan sekali-kali ada rasa timbul al-kibar di dalamnya. Itu bisa jadi bersyukriah kepada yang lain, merendahkan yang lainnya. Baik. لأنهم يعرفون الله حق المعرفة فهم يجلوا له ويعظمونه. Karena mereka paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka juga para ulama ini memuliakan, mengagungkan Allah dan juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaunahu wa kullama zada ilmu insan, setiap bertambahnya ilm zadat khasyatihi lillahi azza, maka bertambah takut pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Azza wa Allah Azza wa Jal. Wajib ihtiram al-ulama wa taqir, maka wajib bagi kita untuk senantiasa ihtiram kepada al-ulama. Faman tanqusuhum fa innahu yakunu dakhilan fi ma'na hadhihi al-ayah. Barang siapa yang dia itu merendahkan para ulama, tentunya mereka dakhil masuk kepada apa? Peringatan dari ayat ini. Jadi diberikan peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berusaha untuk melecehkan dari syarat Islam atau bagian dari syarat Islam. Apakah kepada Allah dia lecehkan, atau kepada ayat-ayatnya, atau kepada Rasul, ataupun kepada para ulama. Masuk kategori Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala lisannya, dan terus beramal saleh, menuntut ilmu dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa selamat di dunia. Wallahu ta'ala sahab attabi hadha qadra subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.